Suatu ketika Rasulullah terbangun dari tidurnya dan nampak oleh istrinya Aisyah melihat punggungnya yang membekas karena alas tempat tidurnya adalah pelepah kurma. Rasulullah sangat luar biasa menderita, tapi itu semua tidak menjadi penghalang. Lapar, adik-adik. Lapar sekali. Dahaga. Rasulullah hanya mengisi perutnya dengan sebiji kurma. Itu sudah cukup untuk Rasulullah untuk terus melanjutkan perjuangannya. Rasulullah tidak pernah menyerah, adik-adik. Rasulullah terus berjuang memperjuangkan umatnya. Rasulullah sangat mencintai kita semua. Meski hanya